ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Alhamdulillah, ikhwani wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Pada pagi yang mulia ini, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita dari Syarhu Al-Qawaid Al-Arba li Syekh Al-Razzaq Al-Badr hafizahullah taala. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, kita masuk pada akhir dari mukaddimah. Di halaman 24 di mana Syekh Abdul Razak beliau menjelaskan qala fa idza 'arafta anna syirka idza khalat al-'ibadah afsadaha aw ahbata al-'amal wa sara sahibuhu min al-khalidin fi an-nar. Perkataan Syekh Muhammad bin Abdullah bahwa jika engkau telah mengetahui bahwa syirik apabila tercampur dengan satu ibadah maka akan merusak ibadah tersebut, akan menghapuskan amalan dan pelakunya akan kekal di dalam neraka. Maka perkataan dari Syekh Muhammad bin Abdullah wa ahbatal amal, dan akan menggugurkan amalan, menghilangkan pahala satu amalan, satu ibadah, yadullu alaihi qaulullahi fil Qur'an. Dalilnya adalah apa yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, walaqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin bal ilaha fa'bud ay wahdahu wa kun minash syakirin. Di dalam surat Az-Zumar ayat 65-66 Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada orang-orang sebelum kamu, jika kamu menyekutukan Allah maka sungguh amalanmu akan hancur dan engkau akan menjadi orang-orang yang merugi. Akan tetapi sembahlah Allah saja dan jadilah orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, ayat ini menjelaskan tentang terhapusnya pahala satu amalan apabila tercampur di dalamnya kesyirikan. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk sempurnanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasyirku idza hasala al-ibadah idza dakhala al-ibadata afsadaha wa ahbata al-amal wa sara sahibuhu min al-mukhalladin fi an-nar. Maka kesyirikan apabila masuk dalam satu ibadah yang mencampuri sebuah ibadah, maka akan merusak ibadah tersebut, akan menghilangkan pahala dari ibadah tersebut, dan pelakunya menjadi orang-orang yang kekal di dalam neraka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa selainnya bagi yang dikehendaki. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah jami'an, selanjutnya arafa anna ahamma ma 'alaika ma'rifatu dzalika. Maka dengan mengetahui perkara ini, sungguh engkau mengetahui perkara yang paling penting atas dirimu, yaitu untuk mengetahui perkara tersebut, yaitu perkara tauhid dan menjauhkan dari kesyirikan. Ai ma'rifatu syirki li tawqihi wa ma'rifatu at-tauhid li tahqiqihi, yaitu untuk mengenal kesyirikan agar menjauhkan dari kesyirikan, dan mengenal tauhid agar melaksanakan tauhid pada Allah Subhanahu wa taala. Qala la'alla Allah an yukhallisaka min hadhihi syabakah. Perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kamu dari ya syabakah, dari jala-jala ini. Ya. Wanzur hadha al-wasfu al-'ajib bi syirki. Lihatlah, inilah sifat yang ya ajib, ya, sifat yang ajaib, yang aneh dari kesyirikan. Syirik di sini diumpamakan dengan syabakah, dengan satu jaringan. Ya. Asyirku syabakah wa antum ta'rifuna anna syabakah laha khuyut kathira muntaddatul atraf huna wa huna wa idha la masal insan syai'an min khuyuti hadhihi syabakah ubtuliya biha wa amsakathu wa sara min ahliha. Lihatlah sifat ini, ikhwani wa akhwati fillah, a'udzuni Allah wa iyyakum, bahwa kesyirikan adalah syabakah, jaringan. Ya. Dan ini diambil dari rumah laba-laba, ya. Rumah laba-laba itu dalam bahasa Arab ya disebut dengan syabakah, ya, jaringan. Ya. Dan kalian mengetahui bahwa jaringan itu memiliki ya khuyut katsirah. Memiliki benang-benang yang banyak, tali-tali yang banyak. Ya. Mumtaddatul atraf, dia memanjang ke sana dan ke sini. Dan apabila mengenai seseorang sedikit dari ya jaringan tersebut, dari rumah laba-laba tersebut, ya, ubtuliya biha, maka sungguh orang tersebut akan terkena bala, terkena musibah. Wa amsakathu, dan akan ya dipegang oleh rumah laba-laba tersebut. Wasara min ahliha, maka ia kemudian menjadi bagian daripada rumah laba-laba tersebut. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah jami'an, ini memberikan pendekatan ya kepada kita semuanya, memahami kesyirikan, bahwa syirik memiliki cabang-cabang yang sangat banyak dan semuanya saling ya menguatkan satu dengan yang lain, memanjang ke sana dan ke sini, dan siap untuk menerkam mangsanya. Ya, sedikit pun terkena dengan itu maka akan dipegang ya oleh rumah laba-laba tersebut, oleh jaringan tersebut, dan kemudian tidak bisa lepas sampai kemudian dikatakan termasuk dari ya bagian daripada rumah tersebut. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Asyirku syabakatun lahu khuyut wa furu' katsira wa anwa' katsira wa abwab 'adidah. Ya. Kesyirikan diumpamakan dengan ya sarang laba-laba tadi yang memiliki khuyut, ya, memiliki benang-benang, tali-tali, ufuru' katsira, memiliki cabang-cabang yang banyak, wa anwa' katsira, ya, memiliki bagian-bagian yang banyak, ya. Wa lahu abwab 'adidah, dan memiliki pintu-pintu yang banyak. Ya, memiliki pintu-pintu yang banyak. Fa idza arafta anna syirka akhtaru syai'in wa annahu idza dakhala al-'ibadata afsadaha wa aftalaha wajaba 'alaika an takuna 'ala ma'rifatin lisyirki hatta takuna minhu 'ala hadarin wa tawakkin wa bu'din 'anhu. Ya, maka apabila engkau telah mengetahui bahwa kesyirikan itu adalah sesuatu yang paling berbahaya, sesuatu yang paling mengerikan, yaitu apabila memasuki satu ibadah maka akan merusak ibadah tersebut, akan membatalkan ibadah tersebut, maka wajib atas engkau untuk mengetahui kesyirikan, sehingga selalu dalam keadaan hati-hati, selalu dalam keadaan bersiap diri, ya, dan menjauhkan dari kesyirikan tersebut. Ikhwani wa akhwati fillah azanillahu iyyakum, ya, ini ungkapan daripada bahwa syirik adalah syabakah, syirik adalah seperti, ya, rumah laba-laba, ya, di mana hewan yang nyangkut dalam sarang tersebut maka akan menjadi makanan daripada laba-laba tersebut. Demikian juga kesyirikan, ya. Wa aidan huna yufiduka hadha ta'bir min al-musannif bi qawlihi hadhihi syabakah anna syirka lahu majalatun katsiratun wa jawanibu 'adidatun min khilaliha yastadu an-nasu wa yakhrujuna 'an al-ikhlas أو يخرجون عن الإخلاص الصفاء في العبادة لله تبارك وتعالى إلى الوقوع في شبكة الشرك والعياذ بالله. Demikian juga bahwa ungkapan dari musannif, dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, bahwa syirik itu seperti, ya, sarang laba-laba, bahwa kesyirikan memiliki majalat kathirah, ya, memiliki apa namanya, tugas yang bermacam-macam, ya, atau memiliki fungsi yang bermacam-macam, ya, wajawanib adida, memiliki sisi-sisi yang banyak, ya, dari berbagai macam, ya, gangguan-gangguan tersebut dari kesyirikan, ya, maka kemudian kesyirikan bisa yastadu annas, ya, kesyirikan akan memangsa manusia dan mengeluarkan manusia dari keikhlasan, dari jernihnya dan bersihnya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk terjatuh ke dalam jaringan kesyirikan tersebut. Waliyadzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dari kesyirikan. Selanjutnya, ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, wa qawluhu rahimallahu taala, لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُخَلِّصَكَ مِنْ هَذِهِ الشَّبَكَ وَهِيَ شِرْكُ بِاللَّهِ. Ya, perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, semoga Allah menjauhkan kamu dari jaringan kesyirikan kepada Allah ini. يَتَطَلَّبُ مِنْكَ كَمَا قَدَّمْتُ وَأُعِيدُ ذَلِكَ لِأَهَمِّيَّتِهِ. Maka mengharuskan atas dirimu sebagaimana yang sudah aku jelaskan sebelumnya, dan aku ulang kembali karena pentingnya, kata Syekh Abdul Razak. Yang pertama, anta'rifah syirka. Yang pertama, agar engkau benar-benar mengetahui syirik. Agar benar-benar engkau mengetahui, ya, ilmu tentang kesyirikan. Yang kedua, wa'atakuna minhu ala hadar. Yang kedua, bahwa engkau selalu dalam keadaan berhati-hati. Ya, sejauh manapun ilmu kita, ya, tinggi apapun derajat kita, ibadah kita, maka seorang tidak ada yang bisa aman dari kesyirikan. Maka kewajibannya adalah untuk berhati-hati selalu dari kesyirikan. Yang ketiga, wa tas'alallaha azza wa jalla an yu'izaka minhu. Ya, engkau memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah agar menjauhkan kamu dari kesyirikan. Dan doa tersebut dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak dalam fakrah yang berikutnya. Wa qad ja'a fi du'a'in 'adzim. Ya, sebagaimana datang dalam satu doa yang agung, allamahu an-nabiyyu alaihi salatu wassalam ashabahu. Satu doa yang diajarkan Nabi kepada para sahabatnya. Indama qala lahum, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat, innasyirka fiikum akhfa min dabibin namli. Ketika Nabi menjelaskan tentang bahaya syirik, ya, sesungguhnya kesyirikan yang ada pada kalian atau bisa terjadi pada kalian, akhfa min dabibin namli, lebih tersembunyi daripada langkah-langkah semut. Ya. Ini dijelaskan dalam hadis yang panjang. Kemudian akhir dari hadis tersebut, summa qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabat, ala ukhbirukum bi syai'in idza qultumuhu adhhab Allahu ankum qalil asyirki wa katsirahu. Maukah aku kabarkan kepada kalian dengan sesuatu jika kalian ucapkan, ya, maka Allah akan menjauhkan dari kalian kesyirikan baik sedikit maupun banyak. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan segala macam bentuk kesyirikan. Qalu bala, maka para sahabat mengatakan, tentu wahai Rasulullah. Ya, kami ingin mendengarkan doa tersebut sehingga kami dijauhkan dari kesyirikan. Taib, apa doanya ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah jami'an? Ini doanya. Taqulun, Nabi mengatakan, kalian ucapkan, Allahumma inna na'udhu bika an nusyrika bika wa nahnu na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Doanya cukup pendek ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, yaitu Allahumma, ya Allah, inna na'udhu bika, sesungguhnya kami berlindung kepadamu, an nusyrika bika, untuk berbuat syirik kepadamu, untuk menyekutukanmu. Wa nahnu na'lam, dalam keadaan kami mengetahui perkara tersebut atau kesyirikan tersebut. Wa nastaghfiruka, dan kami juga memohon ampunan kepadamu ya Allah, lima la na'lam, dari kesyirikan yang tidak kami ketahui, dari syirik, ya, yang tidak kami ketahui pada diriku. Ini doanya ikhwani wa akhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum, Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika wa nahnu na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum, ya, di dalam doa ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan untuk berlindung, ya, kepada Allah, memohon kepada Allah agar dijauhkan dari kesyirikan. Ya, apakah kesyirikan yang kita mengetahui itu bagian daripada syirik? Apakah itu syirik akbar maupun syirik asghar? Atau bahkan kesyirikan yang tidak kita ketahui? Ya, apalagi syirik asghar, syirik yang disifati oleh Nabi tadi, yaitu yang sangat, ya, lembut. Ya, sangat tersembunyi sampai lebih sembunyi daripada langkah-langkah semut, ya, gerakan-gerakan semut. Maka sungguh di sini suatu yang sangat sulit bagi seorang muslim untuk menjauhkan dari kesyirikan tersebut. Oleh karenanya memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, ya. Wa nastaghfiruka, ya, bagian kedua tadi, wa nastaghfiruka lima la na'lam, dan kami mohon ampunan dan kami beristighfar kepadamu ya Allah dari syirik yang kami tidak mengetahui yang menimpa kami. Ya, ini doanya ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Fa yad'u al-insan rabbahu jalla wa ala, maka seorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yukhallisahu minasyirki, agar dijauhkan dari kesyirikan. Wa ya'rifu syirka, bagaimana seorang bisa dijauhkan dari kesyirikan? Yaitu dengan cara mengetahui apa itu syirik. Wa yakunu minhu ala hadar, sehingga dia selalu dalam keadaan berhati-hati agar jangan terjatuh ke dalam kesyirikan. Qala wa hiya syirku billahi alladhi qala Allah ta'ala fihi inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Ya, dan itulah, ya, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, ya, dalam surat An-Nisa ayat 48 dan 116, ya, di dalam surat An-Nisa pada dua ayat Allah ulangi, ya, ayat 48 dan 116 Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa selainnya bagi yang dikehendaki. Wahdihi waradat fi mawdhi'in surat An-Nisa. Allah tegaskan dua kali di dalam surat An-Nisa. Wa qatala 'anallahu tabaraka wa ta'ala al-musyrika alladhi yamutu 'ala syirki. Dan Allah Subhanahu wa taala mengancam atas seorang yang berbuat kesyirikan, seorang musyrik yang mati dalam keadaan membawa kesyirikan. Ya, mati dalam keadaan membawa membawa kesyirikan, wa yalqallaha subhanahu wa ta'ala musyrikan, dan dia pun berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat dalam keadaan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, bi annahu la yughfaru lahu, maka orang tersebut tidak akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bal yu'adzibuhu fi nar, bahkan Allah subhanahu wa ta'ala akan menyiksa di dalam nerakanya, wa yukhallidahu fiha abad al-abad, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan mengekalkan ya di dalamnya, di dalam neraka selama-lamanya. Walamatma alamu fi rahmatillah abadan idamata ala al-syirki billahi jalla wa ala, dan orang tersebut tidak ada harapan untuk mendapatkan rahmat Allah selama-lamanya jika mati dalam keadaan menyekutukan Allah, mati dalam keadaan berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan ya dalam surat Fatir ayat 36, qala ta'ala walladzina kafaru lahu naru jahannam la yusfa 'alaihim fayamutu wa la yukhaffafu 'anhum min 'adabiha kadzalika najzi kulla kafur. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan orang-orang kafir mereka berada di dalam neraka jahannam, mereka tidak akan diputuskan atas mereka sehingga kemudian mereka mati, dan mereka tidak akan diringankan azabnya. Demikianlah Allah subhanahu wa ta'ala membalas terhadap orang-orang kafir. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, ya, dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan akhir dari kehidupan di neraka seorang yang kafir, termasuk di dalamnya adalah orang-orang musyrik, orang-orang yang berbuat syirik akbar dan mati dalam keadaan membawa syirik akbar tersebut. Fal kafir al musyrik yadkhulu yaum al qiyamati an-nar wa yukhalladu fiha abad al abad, seorang kafir yang musyrik maka dia akan masuk ke dalam neraka pada hari kiamat, kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Wala yukhaffafu anhu min adabiha, dan tidak akan diringankan adabnya pada hari kiamat. La yukhaffafu al-adab bal innahu yazid, ya. Syekh Abdul Razak menegaskan bahwa tidak akan diringankan adabnya, bahkan sebaliknya Allah Subhanahu wa taala akan semakin menambah adabnya, menambah siksanya. Walihada qala jalla wa ala fi surati An-Naba, ya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan perkara ini dalam surah An-Naba, ya, amma yatasaalun. Allah berfirman, fadzuqu falan nazidakum illa adaba, ya, di dalam surah An-Naba ayat 30 Allah Subhanahu wa taala berfirman, fadzuqu falan nazidakum illa adaba, maka rasakan adabku, ya, dan sungguh kami sekali-kali tidak akan menambah untuk kalian kecuali adabku. Ya, ayat ini menegaskan bahwa orang-orang kafir, ya, termasuk dalamnya adalah orang-orang musyrik, musyrik akbar, maka sungguh dia akan kekal dalam neraka, dan mereka tidak akan diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala siksaannya, bahkan Allah tambahkan, ya, falan nazidakum illa adzab, Allah tidak menambah kecuali siksaannya. Walihada qala ba'dul mufassirin inna ashadda ayatin ala ahli an-nar hiya qaulullah ta'ala hadhihi al-ayah, ya, oleh karenanya sebagian ahli tafsir menyebutkan bahwa sesungguhnya ayat yang paling dahsyat, yang paling mengerikan, yang paling menyedihkan atas penduduk neraka adalah ayat ini, ya, surat An-Naba ayat 30 tadi, fadzuqu falan nazidakum illa adzab, yaitu ayat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, rasakanlah azabku dan kami tidak akan menambah kecuali siksa kami. Li'annahum indama yadkhuluna an-nar la yazalu 'indahum ba'dul amal, ya, karena sesungguhnya orang-orang kafir termasuknya adalah orang-orang musyrik, syirik akbar, sesungguhnya mereka ketika masuk ke dalam neraka mereka senantiasa masih berharap, ya, mereka berharap dengan berbagai harapan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, ya, mereka masih menaruh harapan untuk mendapatkan keringanan, untuk mendapatkan kesempatan, untuk mendapatkan ampunan, ya, minal amal an yu'adu ila dunya maratan tsaniyah, di antara angan-angan mereka ya, harapan mereka adalah mereka bisa dikembalikan hidup di dunia kedua kalinya, dikembalikan dalam kehidupan dunia sehingga mereka berkesempatan untuk beramal saleh. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Rabbana akhrijna na'mal salihan ghaira alladhi kunna na'mal, ya, di dalam surat Fatir ayat 37 Allah berfirman, mereka mengatakan, ya, tentang ucapan penduduk neraka nanti, mereka mengatakan, Rabbana, wahai Tuhan kami, akhrijna, keluarkan kami na'malu salihan, ya, sehingga kami bisa beramal saleh, na'mal salihan, ya, keluarkan kami dari neraka sehingga kami bisa beramal saleh, ghairal ladzi kunna na'mal, bukan amal yang dulu pernah kami amalkan, kami kerjakan ketika, ya, hidup di dunia. Alhamdulillah. Ya, dimulai. Ikhwan, selanjutnya adalah, ya, ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang kafir, termasuknya orang-orang musyrik, mereka mengharapkan, masih menaruh harapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan berdoa dan mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hidupkan kami kembali ke dunia sehingga kami bisa beramal dengan amalan yang bukan amalan kami dulu. Ya. Minal amal an yuqdha 'alaihim fayamutu wa yaslamu min hadzal 'adzab wa min hadhihi asy-syada'id. Ya. Di antara harapan-harapan mereka selain ini, ikhwan, selain mereka berdoa untuk dikembalikan ke dunia, mereka juga punya harapan, mereka menaruh harapan kepada Allah agar mereka diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka selesai dan mereka kemudian mati, ya, sehingga tidak ada setelahnya lagi ada. Ya, mereka berharap mereka, ya, diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kemudian keputusan tersebut, ya, memberikan adab kepada mereka dalam waktu tertentu dan setelah itu kemudian mereka mati. Ya, sehingga mereka setelah kematian itu selamat dari adab Allah Subhanahu wa taala dan selamat dari dahsyatnya dan ngerinya adab neraka. Wa minal amal an yukhaffafa anhum al'adzabu walau qalilan. Masih bercerita tentang harapan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka berharap agar azabnya diperingan, ya, agar adab mereka, siksa atas mereka itu diringankan walaupun sedikit, ya, walaupun sedikit diperingan, mereka berharap itu. Ya. Tsumma ya'tihim hadzal amru alladhi yaqta'u 'alaihim kullal amal. Maka tatkala mereka dalam keadaan demikian, mereka sangat berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam harapan. Ya, masih menaruh harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala, ya, memutus semua harapan mereka, menghilangkan semua harapan mereka dengan Allah mengatakan fadhuku falan nazidakum illa adzab. Ya, maka rasakan adzabku dan kami tidak akan memberikan untuk kalian kecuali tambahan siksaan. Ay lan tanalu fil nar illa ziyadatul adzab la yanqati' wa la yukhaffaf wa la yuqda 'ala ahlihi fayamutu. Sekali-kali kalian tidak akan, ya, mendapatkan keringanan kecuali tambahan siksa dan tidak akan putus siksa kalian, tidak akan diperingan atas kalian dan tidak akan diputuskan untuk kalian sehingga kalian akan mati. Balla yazaluna fil 'adzab abadal 'adzab. Akan tetapi mereka senantiasa berada dalam siksa Allah Subhanahu wa taala. Mereka kekal selama-lamanya, kekal di dalam api neraka jahannam. Ajarallahu ajarakum wa waqana wa waqakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semuanya dari api neraka dan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya dari api neraka. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Ya, demikian dahsyatnya siksa di neraka. Allah Subhanahu wa taala, ya, demikian dahsyatnya menghadap pada orang-orang kafir, terlebih lagi adalah orang-orang musyrik. Ya, di mana mereka semuanya tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menegaskan di dalam ayat tadi, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik. Tentunya ini adalah syirik akbar. Dan Allah akan mengampuni dosa selain dari syirik yang bagi yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, fa idzan yajibu 'ala al-'abdi an yakuna 'ala ghayatil hadzar min hadza asy-syirk alladhi huwa akhtaru amrin wa a'dhamu amrin Allah Subhanahu wa taala ibadahu 'anhu. Ya. Dari sini maka wajib atas setiap hamba untuk ya sangat berhati-hati dari kesyirikan dan mengetahui bahwa syirik adalah perkara yang paling mengerikan. Ya, larangan Allah Subhanahu wa taala yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala larang atas hamba-hambanya. Walihada awalu amrin yusadifuka fil Qur'an huwa al-amru bil ibadah wa awalu nahyin yusadifuka fil Qur'an an-nahyu 'an asy-syirk. Maka bisa kita perhatikan ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah tentang syirik dan juga tauhid ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya perintah pertama kali di dalam Al-Qur'an. Kalau kita baca dari surat Al-Fatihah kemudian surat Al-Baqarah, maka perintah pertama kali adalah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada perintah sebelumnya. Ya, itulah perintah yang pertama kali Allah turunkan. Sedangkan larangan yang pertama kali Allah larang di dalam Al-Qur'an adalah larangan dari berbuat syirik. Ya, larangan dari melakukan kesyirikan. Itu larangan yang pertama kali Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Dan ini dijelaskan di dalam ya surat Al-Baqarah ayat 22. Kita lihat surat Al-Baqarah ayat 22. Allah berfirman, "Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun." Ya, dan janganlah kalian menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kalian mengetahui perkara tersebut. Ya. Ini adalah larangan dari berbuat syirik. Ya, larangan untuk berbuat syirik. Wa hadza awwalu syai'in nahaa Allahu 'anhu fil Qur'anil Karim. Inilah larangan pertama kali yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah jami'an. Selanjutnya Syekh Abdul Razak yang menjelaskan tentang mukaddimah ini, summa qala rahimallahu wa dzalika bi ma'rifati arba'i qawaid dzakarahu Allah taala fi kitabih. Ya, jalan untuk bisa selamat dari kesyirikan dan mampu melaksanakan tauhid pada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mengenal 4 kaidah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya, di dalam Al-Qur'an. Wanjabi liqaulihi rahimallahu taala dzakarahu Allah fi kitabih. Ya, kita perhatikan perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dzakarahu Allah fi kitabih. Ya, 4 perkara ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya. Ya. Apa faedah yang bisa kita ambil dari perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini? Ya, Syekh Abdul Razak menjelaskan, li ta'lama min khilali dzalika anna ar-rajula rahmatullah alaihi la ya'ti bi syai'in min nafsihi wa la yatakallafu min nafsihi. Ya, agar engkau mengetahui ya dari perkataan tersebut bahwa orang ini, maksudnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, semoga rahmat Allah atasnya, tidaklah mendatangkan sesuatu dari dirinya. Ya, la yatakallaf min nafsihi, ya, tidak mencari-cari kemudian dia mendapatkan, tidak. Ya, wa inna ma yajma'u linnas ma ja'a fil Qur'an. Akan tetapi ya, apa yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah beliau mengumpulkan apa yang ada di dalam Al-Qur'an dan kemudian disampaikan kepada manusia. Ya, wa ma ja'a fi sunnatin Nabi alaihi salatu wasalam. Demikian juga ya, beliau juga mengambil apa yang ada di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian disampaikan kepada manusia. Artinya simpel sekali ya, ahli sunnah wal jamaah, para ulama kita, para salafus saleh, ya, kemudian terus dilanjutkan oleh para ulama setelahnya. Ya. Manhaj mereka manhaj yang mudah, yang bisa diketahui, bisa dipahami, bisa diamalkan oleh semua manusia. Ya, sampai pun orang-orang yang awam, orang-orang yang tidak mengetahui, ya, orang-orang yang mungkin sedikit ilmunya, mereka akan mudah mempelajari Islam. ya berbeda dengan kelompok-kelompok yang lain di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya di mana mereka dipilah-pilah, ini untuk kelas yang awal, ini untuk kelas yang sudah lama, ini untuk ya para pengikut yang sudah ya sudah militan dan seterusnya, ya kemudian ilmu ini tidak bisa diberikan kepada yang lain, ini khusus untuk yang sudah lama dan seterusnya. Tidak ada yang demikian dalam ya pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, apa yang dipahami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian diajarkan kepada para sahabatnya dan sahabatnya mengajarkan kepada para tabi'in, terus demikian, tidak ada sesuatu yang disembunyikan atas mereka, tidak ada yang dikhususkan, tidak diberikan kepada yang lain, sehingga ini merupakan tanda bagaimana rahmatnya Islam, ya Islam sebagai rahmatan lil alamin. Makna yang benar adalah seperti ini, bahwa tidak ada sesuatu yang ya sulit dalam agama kita. Beliau menjelaskan ini, empat kaidah tersebut bukan beliau mencari-cari, mengada-ada, ya dengan cara mungkin, ya bagaimana untuk berpikir yang mendalam sehingga beliau mendapatkannya dari diri sendiri, bukan, kan, tapi itu datang dari Al-Quran, datang dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala wa zalika bi ma'rifati arba'i qawaid zakarah Allahu Taala fi kitabihi. Dengan mengetahui empat perkara, empat kaidah yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Tsumma dzakaraha qa'idatan qa'idatan. Ya, setelah itu kemudian disebutkan kaidah-kaidah satu per satu beliau sebutkan. Dzakiran ma'a kulli qa'idah dalilaha wa syahidaha min kitabillahi 'azza wa jalla. Kemudian setelah beliau ya sampai pada pembahasan kaidah-kaidah tersebut, beliau selalu menyebutkan dalilnya, beliau selalu menyebutkan ya bagaimana cara mengambil faedah dari dalil tersebut atau syahid dari dalil tersebut, bagaimana cara mengambilnya, ya beliau jelaskan semuanya, dan itu semua dari Al-Qur'an, dari kitab Allah Subhanahu wa taala dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya qawa'idu 'azimatun jalilatun kabiratun yang bagi ala kulli muslim wa muslimatin an yahfazaha. Kaidah empat ini adalah kaidah yang sangat mulia, kaidah yang agung, kaidah yang besar, di mana setiap muslim dan muslimah ya seharusnya untuk mengetahui dan menghafal empat kaidah tersebut. Wala'alla a'zamu hadiyatin yuqaddimuha man hajja li ikhwanihi wa jiranihi wa ahlihi wa rufaqaihi an ya'rifa an yu'arrifa hadhihi alqawa'id ma'rifatan jayyidatan wa an yuqaddimaha hadiyatan. Ya, beliau sedikit menjelaskan tentang dakwah, ya bagaimana seorang bisa berdakwah kepada orang lain ketika seorang sudah mengetahui satu perkara yang agung dalam agamanya, maka kewajibannya adalah mengamalkan untuk diri sendiri dan kemudian menyampaikan pada orang lain. Dan beliau memberikan satu trik, ya, satu cara bagaimana berdakwah. Beliau menyebutkan, bisa jadi ini menjadi satu hadiah yang sangat bagus yang dibawa oleh seorang yang pulang dari haji, yang dia sampaikan kepada saudara-saudaranya, kepada tetangganya, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, ya, untuk kemudian memahami empat kaidah ini dengan baik dan benar, kemudian disampaikan kepada mereka sebagai hadiah untuk mereka semuanya. Ya, wa hiya asmanu hadiyatin yuqaddimuha lil jar wal qarib wal shadiq wal habib wal rafiq, ya. Dan beliau menegaskan lagi bahwa ini adalah hadiah yang ya paling berharga, hadiah yang paling mulia yang diberikan kepada tetangganya, kepada orang dekatnya, kepada sahabatnya, kepada orang yang dicintai, ya, kepada teman-temannya. A'dham ma yuqaddimu lahu hadhihi al-qawa'idu al-'idhamu al-kibaru allati dalla 'alayha kitabullah ta'ala wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu empat kaidah yang agung yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya menjelaskannya dan juga Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkannya di dalam kitabnya. Wal hadith lahu silatun insya Allah. Wa nas'alullah an yanfa'ana ajma'in bima 'allamtana bima 'allamana. Ya. Dan insya Allah Ta'ala pembicaraan tentang empat kaidah ini akan kita jelaskan nanti setelahnya kata Syekh Abdul Razak, dan akan ada ya kelanjutannya insya Allah Ta'ala. kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala, ya ini doa dari Syekh Abdul Razak untuk kita semuanya, untuk para thullabul ilm, kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan manfaat kepada kita semuanya atas apa yang kita ketahui, dan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman terhadap agama kita, wa an yuslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, dan semoga Allah Subhanahu wa taala ya selalu memperbaiki agama kita, di mana agama kita adalah tempat kita untuk mendapatkan keselamatan. Wa an yuslih lana dunyana allati fiha ma'asyuna, dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga memperbaiki kehidupan dunia kita, di mana itulah kehidupan kita. Wa an yuslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki akhirat kita, di mana akhirat adalah tempat kembalinya kita semuanya. Wa an yaj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair, dan mudah-mudahan ya hidupnya kita Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita kesempatan hidup merupakan satu tambahan kebaikan sebelum kita sampai pada kematian. Wal maut rahatan lana min kulli syarr, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kematian kita adalah istirahatnya kita dari semua kejelekan. Wa yaghfir lana wa li walidaina wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal ahya' minhum wal amwat innahu tabaraka wa ta'ala ghafurur rahim. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semuanya dan orang tua kita semuanya, kaum muslimin dan muslimat, kaum mukminin dan mukminat yang masih hidup di antara mereka ataupun yang sudah meninggal. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Wallahu a'lam. Ya. Wassallallahu wasallam ala abdillahi wa rasulihi nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Ini ikhwani wa akhwati fillah azanillahu wa iyyakum, ya, mukaddimah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, ringkas mukaddimah yang beliau bawakan, namun syarah yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak begitu jelas dan begitu sempurna, ya, luas dan mencakup semuanya. Dan alhamdulillah kita bisa mengambil faedah-faedah apa yang beliau sebutkan dari syarah dari mukaddimah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam Al-Qawaid Al-Arba. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Ya. Masuk dalam perluasan dari kajian kita, sedikit kita mengenal tentang kesyirikan, ya, ringkas masih ada beberapa menit, ya, kita mengenal terkait dengan kesyirikan bahwa syirik ada dua macam, yang pertama syirik akbar dan syirik asghar, ada syirik besar dan syirik kecil. Syirik akbar adalah yaitu seorang menjadikan tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala, seorang menjadikan tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bentuknya? Ada tiga macam. Yang pertama adalah menjadikan tandingan di dalam nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, menamai Allah dengan nama-nama, ya, dan sifat-sifat yang bukan Allah sebutkan. Ya, yang demikian Allah jelaskan di dalam surat Al-A'raf ayat 180. Ya, surat Al-A'raf ayat 180. Dan yang kedua, bentuk kesyirikan yang kedua, ya, kesyirikan pertama adalah kesyirikan dalam asma dan sifat, kemudian kesyirikan yang kedua, syirik akbar yang kedua adalah an yaj'alalahu niddan fil ibadah. Ya, yaitu seorang menjadikan tandingan di dalam beribadah. Seorang menjadikan tandingan selain Allah di dalam beribadah. Ya, seorang yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah bentuk yang kedua, ya. Yang ini juga Allah sebutkan di dalam surat Al-Kahfi ayat 110, ya, ayat terakhir dari surat Al-Kahfi, qul innama ana basyarun mitslukum, dan seterusnya, ya, bisa antum baca dalam surat Al-Kahfi ayat 110 bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang syirik akbar yang kedua ini, yaitu menjadikan ibadah untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang terakhir, yang ketiga, yaitu menjadikan an yaj'ala lillahi niddan fit tasyri', yaitu menjadikan tandingan Allah Subhanahu wa taala di dalam tasyri', di dalam membuat syariat, ya, di dalam membuat syariat, ya. Kalau seorang meyakini bahwa ada selain Allah Subhanahu wa taala yang membuat syariat, maka sungguh terjatuh ke dalam syirik akbar. Ya, seorang terjatuh ke dalam syirik akbar. Dan ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 31. Ya, surat At-Taubah ayat 31. Maka hukum orang yang berbuat syirik akbar, ya, hukumnya adalah orang yang melakukan syirik akbar dalam keadaan mengetahui, ya, artinya segala bentuk udzur bil jahl, udzur seseorang dari kebodohan dan ternyata tetap berbuat kesyirikan tersebut, maka seorang dikatakan murtad dari agamanya, ya, maka pelakunya adalah hukum secara umum adalah pelaku dosa besar atau syirik akbar, ya, pelaku syirik akbar adalah, ya, murtad, keluar dari Islam. Sehingga ketika mati dalam keadaan masih membawa syirik akbar tersebut, maka tidak disolatkan dan tidak dikuburkan di kuburan kaum muslimin, ya, dan tidak mewariskan hartanya untuk keluarganya, ya, akan tetapi hartanya itu untuk baitul muslimin, ya, hartanya itu untuk baitu malil muslimin, di rumah malil muslimin, baitu mal, ya, di negeri Islam. Jadi tidak dibagi untuk ahli warisnya. Kemudian hukum selanjutnya, orang yang berbuat syirik akbar tersebut, sembelihannya tidak boleh dimakan, ya. Dan dihukumi wajib untuk dibunuh karena sudah murtad, sudah keluar dari agamanya. Dan yang mengurusi perkara yang demikian adalah pemimpin kaum muslimin, pemerintah Islam. Kecuali diberi kesempatan untuk dimintai taubat, ya, untuk dimintai taubat. Apabila dia mau bertobat, maka termasuk dari kembali kepada kalangan kaum muslimin. Dan kalau tidak bertobat, maka dibunuh, ya, maka dibunuh dalam hukuman Islam. Syirik yang kedua, ikhwani wa akhwati fillah azami Allah wa iyyakum, adalah syirik asghar. Ya, yang kedua adalah syirik asghar. Syirik asghar adalah semua yang dilarang oleh syariat, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk antisipasi dari syirik akbar, dalam rangka untuk mencegah agar tidak terjatuh ke dalam syirik akbar. Maka semua syirik seperti itu disebut dengan syirik asghar, ya. Karena syirik tersebut adalah wasilah, satu perantara untuk terjatuh ke dalam syirik akbar, ya. Sehingga semua yang tidak termasuk dalam syirik akbar namun disebutkan di dalam dalil itu sebagai syirik, maka itu termasuk syirik asghar, ya, termasuk ke dalam syirik asghar, ya. Contohnya adalah bersumpah kepada selain Allah, ya, bersumpah kepada selain Allah, ya, wajib untuk bersumpah hanya kepada Allah seorang muslim. Ketika bersumpah kepada selain Allah, maka dia jatuh ke dalam syirik, namun itu syirik asghar. Kenapa? Karena syirik asghar bisa mengantarkan seseorang kepada syirik akbar. Ketika sudah bersumpah kepada zat selain Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi sampai terjatuh dalam syirik akbar, mungkin beribadah kepadanya, ya, mungkin melakukan sesuatu yang itu harus hak Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu contoh daripada syirik asghar, ya. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari perkara tersebut. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azzanillahu wa iyyakum, ya, disebutkan juga termasuk syirik asghar dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang yang mengatakan masyaallahu, ya, masyaallahu wa syi'ta. Seorang yang mengatakan ini atas kehendak Allah dan atas kehendakmu, ya. Ini atas kehendak Allah dan atas kehendakmu, maka ini masuk ke dalam syirik asghar, ya. Yang benar adalah mengatakan ini adalah kehendak Allah, kemudian summa, ya, Nabi mengajarkan demikian, kemudian, ya, kehendakmu. Artinya apa? Bahwa kehendakmu adalah, ya, berada di atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Walaupun engkau berkehendak, kalau Allah tidak menghendaki, maka tidak akan terjadi. Sedangkan yang pertama tadi menyamakan antara kehendak Allah dengan kehendak seseorang, maka terjatuh ke dalam syirik asghar. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azzanillahu wa iyyakum, termasuk dalam syirik asghar adalah riya yang ringan, ya, riya, ya, riya sum'ah yang itu ringan. di mana seorang ketika beribadah kemudian memperbagus ibadahnya karena ada orang lain, ya, ini syirik asghar, ini masuk ke dalam riya, dan itu ya akan merusak ibadah tersebut dan tidak merusak ibadah yang lain. Kenapa? Karena syirik asghar. Kecuali riya tersebut adalah riya dari awal dan akhirnya. Tidaklah didatangkan satu ibadah kecuali atas dasar riya, maka itu menjadi syirik akbar. Ya, seorang tidak sholat kecuali karena untuk si fulan dari awal sampai akhir niatnya demikian, sama sekali bukan untuk Allah, maka ini masuk ke dalam syirik akbar, walaupun itu juga riya gitu ya, tapi riya yang khalis, maka bisa memasukkan seorang ke dalam syirik akbar. Ikhwani wa akhwati fillah azanillahu wa iyyakum, ya, tentunya syirik asghar berbeda hukumnya dengan syirik akbar tadi. Kalau syirik akbar mengeluarkan dari Islam, sedangkan syirik asghar tidak mengeluarkan seseorang dari Islam, ya. Akan tetapi syirik asghar adalah dosa yang paling besar setelah syirik akbar. Ya, dari semua dosa besar yang ada, maka dosa yang paling besar adalah di antara dosa besar tadi syirik akbar, di bawahnya adalah syirik asghar. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mewanti-wanti, ya, selalu memberikan peringatan kepada umatnya bahwa syirik asghar itu sangat lembut, ya, sangat mudah untuk mengena seseorang. Ikhwani wa akhwati fillah a'azani Allah wa iyyakum, sehingga bagaimana muamalah dengan orang yang terjatuh ke dalam syirik asghar? Ya, sama dengan muamalah kaum muslimin, sama dengan muamalah seorang yang berbuat dosa besar, ya. Dia termasuk ke dalam kalangan kaum muslimin, dia juga disolatkan, dia juga dikubur di kuburan kaum muslimin, saling mewarisi dan seterusnya, sebagaimana hukumnya seorang muslim yang melakukan dosa besar, ya. Ini ikhwani wa akhwati fillah a'azani Allah wa iyyakum, yang sekilas tentang syirik terbagi menjadi dua, akbar dan asghar, kemudian juga masing-masing dari contohnya, dan mudah-mudahan ini memperjelas ya apa yang kita bahas dari mukadimah ini terkait dengan syirik, dan tentunya pembahasan ini akan dibahas secara mendalam lebih detail lagi dalam pembahasan kaidah-kaidah yang akan kita bahas insyaallah taala. Mudah-mudahan tersisa untuk kita untuk membahasnya insyaallah taala. Tafadhal ikhwan dan akhwat, jika ada yang ditanyakan dipersilakan, masih ada waktu. Nah, maafkan, tafadhal. Perihal syirik akbar terkait dengan sifat Allah seperti apa? Terkait dengan sifat Allah yang disebutkan tadi, saya sebutkan dalam surat Al-A'raf tadi, ya. Surat Al-A'raf ayat 180, ya. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha wa dharu alladziina yulhiduuna fi asma'ihi sayajzauna ma kaanuu ya'maluun. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki al-asmaul husna, maka berdoalah dengan al-asmaul husna. Ya Ghafur irhamni, ya Rahman irhamni, ya, ya Ghafur ighfirli dan seterusnya. Gunakanlah nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang mulia dalam berdoa. Dan tinggalkanlah, ya, tinggalkanlah orang-orang yang menyelewengkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang menyebutkan Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan selain nama-nama Allah Subhanahu wa taala, sungguh mereka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, atas amalan mereka. Kemudian dicontohkan di antara contoh syirik dalam asmaullah adalah tasmiyatu ghairihi bismihi al-mukhtas bihi, yaitu menamai selain Allah Subhanahu wa taala dengan nama yang itu adalah nama khusus milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa nama khusus Allah Subhanahu wa taala? Di dalam Al-Asmaul Husna itu ada nama-nama khusus hanya untuk Allah, dan makhluk tidak boleh, ya, mendapatkan nama tersebut seperti Allah, maka tidak boleh siapapun disebut Allah. Ya, Al-Ilah misalnya, tidak boleh siapapun disebut dengan Al-Ilah, ya. Ar-Rahman misalnya, maka tidak boleh seorang pun dikatakan Ar-Rahman. Ya, seorang dikatakan Ar-Rahman tidak boleh. Ya. Nama-nama yang khusus demikian hanya diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang menyelewengkan nama tersebut untuk selain Allah, ya, maka terjatuh ke dalam syirik akbar di dalam asmaullah taala. Ya. Sedangkan nama yang lain terkadang tercampur, artinya boleh, itu adalah nama Allah dan itu nama hamba, Ar-Rahim misalnya, Ar-Rahim nama Allah Subhanahu wa taala, dan manusia dikatakan rahim boleh, ya. Seorang dikatakan wadud, sangat pecinta, rahim, ya, boleh. Dan banyak dalil yang menyebutkan tentang perkara tersebut. Sehingga sampai di dalam penyebutan ketika kita punya saudara namanya Abdurrahman misalnya, satu lagi namanya Abdurrahim, maka yang namanya Abdurrahman tidak boleh kita panggil Rahman, ya, kita panggil Rahman Ta'al misalnya, nggak boleh, ya. Sedangkan yang Abdurrahim kita panggil Rahim, boleh. Kenapa? Karena Rahim itu sifat Allah dan juga sifat makhluk, ya, dua sifat yang ada kesamaan dalam sisi rahmat, walaupun rahmatnya makhluk dengan rahmatnya Allah itu berbeda sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu sekilas tentang, ya, penyelewengan atau syirik di dalam nama Allah Subhanahu wa taala. Allah taala a'lam bissawab. Ya. Atau ditambah sedikit, ya, dengan mensifati satu makhluk dengan sifat yang itu khusus. Sifat Allah Subhanahu wa taala menciptakan, ya, mengatur, ya, mengatur alam misalnya. Ternyata itu diberikan pada selain Allah, jelas, ya. Ada wali, wali kutub utara, wali kutub selatan misalnya, yang mengatur, ya, rizki yang ada di utara dan rizki yang ada di selatan. Nah, ini kan hak Allah Subhanahu wa taala, ini hak khusus Allah Subhanahu wa taala atau nama khusus Allah Subhanahu wa taala, maka terjatuh ke dalam syirik al-asmaul sifat. Ya, Allahu a'lam bishawab. Nah, tafadhal. Seseorang yang mempercayai dukun dalam hal pengobatan, ya, namun dia meyakini bahwasannya menyembuhkan itu Allah. Nah, yeah, itu, yeah, masuk dalam syirik akbar apa syirik asghar? Iya. Yeah. Mendatangi dukun, ya, mendatangi dukun itu sebagaimana tadi riya, ya. Sebagaimana riya. Riya juga ada dua macam. Riya yang ringan itu masuk ke dalam syirik asghar. Ya, seorang yang awalnya beribadah untuk Allah, berpuasa misalnya, ya, ternyata kemudian dia ada niatan di dalam dirinya, ketika saya puasa pasti saya akan, ya, dikatakan oleh orang saya ahli ibadah misalnya, maka ini riya, gitu, ya. Ini syirik asghar, masuknya ke dalam syirik, syirik kecil. Tapi kalau riya tadi kemudian, ya, dari awal ibadah, akhir ibadah adalah tujuannya untuk itu, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, masuk ke dalam, ya, masuk ke dalam syirik akbar. Demikian juga seorang yang mendatangi dukun, bisa jadi itu syirik asghar, bisa jadi itu syirik akbar. Syirik asghar kalau kemudian seorang, ya, tadi seperti yang aku contohkan tadi, seorang mendatangi, ya, dukun namun tetap meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala segala-galanya. Ya, mungkin dia terjadi syubhat di dalam pemikirannya, rancu di dalam berpikir, ya, dia pikir bahwa seorang yang pintar, dibilang seorang yang, ya, orang pintar yang seperti itu juga bisa, ya, menyembuhkan, bisa mengobati, bisa mengetahui yang tidak diketahui orang umum misalnya. Ya, tetapi semuanya dikembalikan kepada Allah, maka termasuk ke dalam syirik asghar. Dan kalau dilihat dosanya, ya, dikatakan syirik asghar, tetapi dosanya, ya, besar sekali, akbar sekali, begitu, ya. Artinya itu ada setelah syirik akbar, maka syirik yang kedua adalah syirik, syirik asghar. Bahkan, ya, sholatnya tidak akan diterima. Barang siapa yang mendatangi seorang dukun, lam tuqbal sholatuhu arba'ina yawman, ya, tidak akan diterima sholatnya selama 40 hari, ya. Ini menunjukkan betapa besarnya dosa orang yang mendatangi dukun, ya. Dan banyak hadis yang menyebutkan tentang mendatangi dukun kemudian membenarkan, ya, bagaimana dosa-dosanya, ya, itu dijelaskan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alhamdulillah. Dan mudah-mudahan yang seperti ini perinciannya nanti ketika kita sudah bahas kaidah-kaidah, ya, kita masuk dalam perincian dari pembahasan-pembahasan tersebut insyaallah. Poin tersisa, ya, Tuhan, dari akhwat tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kita bermuamalah dengan orang yang melakukan syirik akbar, semisal kerabat atau teman yang murtad keluar dari agama Islam kemudian berganti agama, Padahal kaidahnya boleh dibunuh, tetapi mengingat pemerintah tidak menerapkan hukum seperti ini, apa muamalah kita seperti kepada orang kafir biasanya? Subhanallah ya. Wayakun. Taib ya, bermuamalah kepada orang yang berbuat syirik akbar ya, atau disebutkan dalam pertanyaan ini dua, yang pertama orang yang murtad dan yang kedua seorang yang melakukan syirik akbar. Bagaimana muamalahnya? Padahal pemerintah kita tidak menerapkan hukum Islam secara total ya, tidak menerapkan hukum Islam secara total ya. Maka muamalah kita artinya secara person ya, secara pribadi muamalah kita adalah untuk mendakwai mereka semuanya ya, apalagi itu adalah yang dulunya adalah orang muslim kemudian murtad, yang dulunya dia adalah seorang yang mentauhidkan Allah kemudian terjatuh ke dalam syirik akbar, maka tugas kita untuk mendakwai mereka. Sedangkan orang-orang yang sudah jelas-jelas mereka adalah non-muslim, orang-orang kafir ya, orang-orang musyrik, orang-orang mungkin Hindu, Buddha, orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala ya, kita berkewajiban untuk mendakwai mereka semuanya ya, mendakwai mereka semuanya. Akan tetapi terkait dengan hukum yang seharusnya diterapkan di dalam pemerintah Islam, di mana seorang yang murtad itu ya, ketika dimintai bertaubat dan tidak bertaubat, setelah dijelaskan ya tentang hukum Islam atas orang yang murtad, atas orang yang melakukan syirik akbar dan tetap melakukan syirik akbar, tetap murtad, maka di dalam Islam hukumnya dibunuh ya, hukumnya dipenggal lehernya ya, ini hukum dalam Islam ya. Tetapi dalam praktiknya seperti kita di negeri kita yang tidak menerapkan hukum Islam secara total ya, maka itu diserahkan kepada para pemimpin. Artinya itu dosanya dosa siapa? Dosa para pemimpin yang tidak menerapkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kewajiban kita sebagai person, sebagai pribadi, maka kewajiban kita adalah mendakwahi mereka dengan cara yang benar. Ya ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanati wajadilhum billati hi ahsan. Ya, serulah mereka ke jalan Allah Subhanahu wa taala dengan cara hikmah ya, dengan mau'idzah hasanah, dengan nasihat yang baik ya. Wajadilhum, kalau mereka mungkin bisa berbicara dan mereka mempertahankan apa yang mereka yakini, jadilhum, silakan berdialog ya, ajak mereka berbicara, ajak mereka berdialog ya, billati hi ahsan, dengan cara yang baik ya, dengan cara yang baik, dan kita bersemangat. Artinya hidayah milik Allah Subhanahu wa taala, petunjuk milik Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apapun kita, kalau tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan bisa masuk ke dalam Islam, tidak akan bisa menerima hidayah. Bagaimana Nabi Musa alaihissalam bersama dengan Harun ya, ketika mendakwai Firaun ya. Seorang nabi dan bahkan dibantu dengan nabi yang lain untuk mendakwai, tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak, dia menginginkan hidayah atas dirinya sehingga tidak mendapatkan hidayah. Sebaliknya banyak contoh orang-orang yang mungkin orang-orang yang jauh dari Islam, jauh dari hidayah, dan ternyata kemudian dengan kesungguhan kita dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala ternyata mendapatkan hidayah. Allah taala a'lam bissawab ya. Baik, demikian ikhwan kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita, bisa kita amalkan dan bisa kita sampaikan, kita ajak kepada keluarga kita, sahabat-sahabat kita, orang-orang yang kita cintai, agar bisa berilmu seperti kita dulu dan satu majlis ilmu yang mulia. Allah taala al-sawab. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.